Ranto Balaka. Mandi. Lagi nyupir inden. Lah, ya wis karo wae yo. Ya. Ya. Sekian zaman komunikasi canggih. Ana telepon, ana handphone, ana TV. Kalimat disingkat kelewatan. Mulane kudu ngerti singkatan. Pitak bekas bisul. Salah, Wak. Salah bagi bekas pancul, yakin bekas bisul. Nah, terus ya, Wak? Ya iya. Yakin, yakin. Lamun tarling bis pasti gitar lan suli. Tarling bisa uga tarawe keliling. Tarling bengene latar dadi eling. Disangka maling. Mau sekatok udah kemean. Kertas halus arane tisu. Kurang tenaga arane lesu. Yen wong sewot arane nafsu. Gunung ning dada arane tutup ketel. Aduh, salah, Wak. Tutup ketel gemuyu. Sejen terus baik gerayangan podo wae. Kira namanya, Wak? Iya, Nak. Lamun wartel wis pasti warung telepon. Lamun warnet wis pasti warung internet. Yen warteg wis pasti warung Tegal. Wah kolor wonge tua tukang molor. Sebagian apa dua sebalik. Selamat. Sering larak umat. Teragat. Perawan minggat. Jagat janda dibagat. Temat barang mingkem gawe nikmat. Iji. Apa sih? Gua mangan permen cangkeme mingkem. Terus lamun cangkeme mewe gelak rasane. Bisa aja lah. Ai. Yen ning endas iku diarani rambut. Bener. Sore jumur iku diarani tumis. Salah. Ning dada iku diarani simbar. Sedikit mani mengsor. Ning sikil arane ulu wentis. Sing dada langsung wentis. Mobil cilik arane taksi. Mobil bagus arane mercy. Kandang mobil arane gerasi. Wah kolor hobi yang ngambung terasi. Keluar makanan hobi yang ngambung terasi. Hobi ku ngambung durian wangi. Ya bener malah misi. Wah kolor tepak. Wah wadun lapa. Wah si ngambung ewot. Sekian zaman komunikasi cantik. Ana telepon, ana handphone, ana TV. Kalimat disingkat kelewatan. Mulane kudu ngerti singkatan. Siap Iwa. SK susu kalengan. SC susu dan coklat. SB susu stroberi. KS kenyotan susu. Apa sih kenyotan susu? Kan pasti cilik dawa kan. Sedotan buah kolornya biasa yang ngenyot.